السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني رحمكم الله، الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang berkat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sampai detik hari ini, ya, kita masih diberikan kesehatan, ya, kekuatan, ya, kelapangan hati, keringanan langkah kaki, ya, yang ini semua kita arahkan, ya, untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suatu kenikmatan yang agung, ya, yang tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, barakallahu fikum. Nah, karena tentunya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara wujud, ya, aplikasi ilmu yang ada pada kita ataupun yang kita cari ataupun yang kita miliki adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita, ya, semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Amin, Allahumma amin. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita akan langsungkan kembali pelajaran kita, yaitu membacakan sebuah risalah yang bertajuk Sittatu Mawadi' min As-Sirah, 6 peristiwa, 6 kejadian ataupun 6 tempat dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kita sudah di akhir daripada peristiwa, dari 6 peristiwa kita sudah di peristiwa yang ke-6 dan hampir juga kita selesaikan insyaallah. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, ya, barakallahu fikum, ya, Asy-Syarih yakni Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan apa yang diutarakan ataupun yang ditulis oleh al-muallif, sang penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, berkaitan tentang, ya, para ulama yang ditahzir, ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya, yang mana kita tidak boleh mengambil ilmu darinya, yang mana kita tidak boleh belajar agama padanya, yang mana kita tidak boleh menjadikan dia sebagai teman kita, sebagai teman dekat kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang akidahnya tidak benar. Ya. Walaupun mereka dikatakan fuqaha, ahli fikih, dalam ilmu fikih, ya, ahli nahwu, ahli dalam bidang nahwu, ilmu al-lughah, ya, sharaf dan lainnya, ya, namun apabila mereka berkeyakinan tentang, ya, bahwasannya seseorang yang bermodalkan dengan ucapan la ilaha illallah, tapi barakallahu fikum, walaupun dia tidak beramal sama sekali, maka dia tetap sebagai seorang muslim, ya, dia tidak pernah beramal dalam Islam, hanya dengan lisannya saja mengucapkan la ilaha illallah, maka apabila ada yang mengatakan bahwasannya dia tetap seorang muslim, ya, tidak bisa melunturkan keislamannya dengan amalan-amalan kejelekan, dengan akidahnya yang rusak yang diyakini, maka ada apabila ada orang yang mengatakan orang ini tetap muslim, maka inilah, ya, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, orang-orang yang mengajak kepada, ya, kemungkaran. Ya, barakallahu fikum. Maka diperingati, ditahzir oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala. Ya, ya. Jadi mereka tidak bisa kita katakan, ya, orang yang bagus akidahnya, tidak mungkin. Ya, barakallahu fikum. Nah, Baik, sekarang kita lanjutkan. Ya. Kita kembali kepada ucapan al-muallif, sang penulis kitab, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Jadi kalau ada yang baru bergabung, ya, mungkin belum memahami kok ada dua di sini. Barakallahu fikum, yang dibacakan kok ada namanya muallif, ada namanya syarih, ya. Jadi barakallahu fikum, yang namanya muallif itu penulis kitab aslinya. Ditulis kitab aslinya. Ya, kalau dalam ilmu apa, dalam istilah pendidikan disebut dengan, atau dalam istilah apa, talabul ilm disebut dengan matan, ya, yang penulis tulisan asli. Adapun syarih yang menjelaskan, itu menjelaskan tulisan tersebut. Maknanya kemana, arahnya kemana. Ya itu. Ya, sehingga penting untuk kita memilih kitab, karena kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu banyak sekali tersebar. Maka kita harus perhatikan siapa yang mensyarah, siapa yang menjelaskan setiap isi kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini perlu. Ya. Kalau kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dijelaskan, disyarah, dijelaskan kalimat demi perkalimat barakallahu fikum yang ditulis oleh beliau oleh orang-orang khawarij, ya, maka pasti penjelasannya akan dibawa sesuai dengan firqah mereka. Ya. Barakallahu fikum, karena ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ya, sudah terjadi kasus-kasus, ya, orang-orang yang melakukan terorisme, ya, melakukan peledakan di sana di sini ketika digerebek, ya, tempat dia bermukim ataupun tempat kediamannya, di rumahnya ataupun di tempat kontrakannya, ditemukan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Subhanallah. Ya, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh mengajarkan ajaran yang apa? Yang radikal, padahal tidak demikian. Ya, barakallahu fiikum. Tidak demikian. Jadi mencari pensyarah ini penting, karena dialah yang akan membawa, ya, yang akan menjelaskan maksud daripada tulisan, ya, si penulis ini. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, pada risalah ini, ya, risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan disyarah, dijelaskan oleh siapa? Syekh, kita ambil syarahnya oleh siapa? Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah taala, salah satu apa? Hay'ah Kibar Ulama di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Salah satu dewan fatwa, ya, di Arab Saudi. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, Syekh Muhammad bin Wahhab juga berasal dari sana. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga, ya, mereka, ya, yang sudah turun temurun dari sana lebih memahami arah, maksud, tujuan, ya, apa yang diinginkan oleh Syekh rahimahallahu taala. Ya, barakallahu fikum. Ya. Demikian pula tulisan-tulisan yang lainnya misalnya. Ya, seperti Fathul Bari. Ya. Syarah Sahih Al-Bukhari, namanya Fathul Bari. Ya. Kitabnya ditulis oleh siapa? Al-Imam Bukhari. Dikumpulkan hadis-hadis oleh Al-Imam Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Ya. Siapa yang mensyarah Sahih Bukhari tersebut? Ya. Al-Imam, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Hajar, ya, rahimahullahu taala. Nah, di dalam hadis-hadis tersebut ketika masuk dalam bab-bab al-asma' wa sifat, ya, ini, ya, sehingga sang pensyarah membawa pemahamannya untuk mensyarah hadis-hadis tersebut. Ya, dan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau terjatuh, ya, dalam perkara al-asma' wa sifat. Ya, naam. Ya, tapi para ulama memberikan udzur. Apa udzurnya? Karena di masa beliau memang mayoritas orang-orang ketika itu memang memahami yang namanya asma' wa sifat seperti itu. Ya. Seperti orang-orang Asy'ariyah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Namun para ulama ketika membahas kitab Fathul Bari, kitab Sahih Bukhari yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ada ta'liq. Ya, berikutnya namanya ta'liq, ya, catatan. Ya, Jadi apabila salah diluruskan, ini yang benar seperti ini, seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi penting apabila kita membaca suatu kitab, ya apalagi kitab-kitab rujukan, kitab-kitab inti, kitab-kitab dasar, ini termasuk kitab dasar, ya, untuk mempelajari aqidah tauhid. Ya, barakallahu fikum. Maka apabila kita ingin membaca penjelasannya, penting untuk memilih si yang menjelaskan, ulama yang menjelaskan, dengan ulama yang sahih akidahnya, yang benar akidahnya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Ya. Barakallahu fikum. Baik, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Kata al-muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف للدين النبي صلى الله عليه وسلم. Dan penghinaan mereka, ya, yaitu ini maksudnya apa? ulama-ulama dhalal itu, ya, mereka juga memahami. Ya, kemarin kan mereka sudah disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, ulama-ulama, kenapa disebut ulama dhalal, kenapa disebut ulama syayatin, karena mereka memahami, ya, penyimpangan orang yang dibelanya, ya, memahami, ya. Sekarang apa penyimpangan berikutnya yang mereka memahami akan hal ini, ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan penghinaan mereka, yaitu orang-orang badui tadi menghinakan, penghinaan mereka, wa tafdhilihim, dan sikap mereka yang lebih memuliakan dina abaihim, agama leluhur mereka, nenek moyang mereka, al-mukhalifa lidinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana agama leluhur mereka, nenek moyang mereka itu menyelisihi agama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, inilah kondisi orang-orang yang dibela oleh ulama kesesatan tadi. Dalam keadaan ulama ini paham, ya, orang ini yang menyimpang, orang ini malah lebih memuliakan, bahkan menghinakan agama Nabi alaihi salatu wasallam, dan lebih memuliakan siapa? Agama nenek moyang mereka, leluhur mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian kata Syekh rahimahullah, wa ma'a hadza kullih, dan dengan ini semua, dengan keadaan ini semua, Syekh rahimahullah, yusarrihu haula'i syayatinul yusarrihu haula'i syayatinul maradatul jahalah, maradatul jahalah. Ya, Masya Allah. Ya, ini begitu keras tahdir, peringatan, julukan yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala kepada ulama ini. Apa kata beliau rahimahullah? Ya, dengan semua keadaan ini, semua keadaan maksudnya apa? Semua keadaan ulama ini yang mereka memahami objek ataupun orang-orang yang dibelanya, ya, barakallahu fikum, ya, naam, ya, para setan, ya, yusarrihu haula'i syayatinul maradatul jahalah, para setan, maradah itu yang membangkang, ya, para setan, ya, yang membangkang ataupun para setan yang besar pengaruhnya, ya, lagi jahil. Ya, jahil terhadap apa? Ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mereka menegaskan, yusarrih. Ya. Mereka itu menegaskan. Apa penegasan mereka? Annal badwa aslamu, bahwasannya orang-orang badui tadi yang dikenal dan diketahui penyimpangan-penyimpangannya, aslamu, mereka telah berislam. Ya, barakallahu fikum. Walau jara minhum dzalika kulluh, walaupun semua sikap itu masih ada pada mereka, sikap-sikap yang disebutkan tadi, ya, barakallahu fikum, yaitu apa? Ya, mereka tidak mau beramal, mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka tidak mau beramal, tidak mau menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka mengingkari hari kebangkitan, bahkan mereka memperolok-olok orang yang meyakini hari kebangkitan, ya. Kemudian apa? Mereka, barakallahu fikum, lebih mendahulukan, lebih memuliakan agama nenek moyang mereka daripada agama yang dibawa oleh siapa? Oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Sudah faham, sudah tahu dengan jelas keadaan mereka seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Li'annahum yaqulun, ya karena mereka ya beralasan, yaitu orang mengatakan ya la ilaha illallah, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini saja dalilnya, ini saja hujahnya, ini saja sisi pembelaan mereka terhadap orang-orang badui yang mereka memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak pernah mau beramal dengan syariat Islam, di mana mereka lebih memuliakan agama nenek moyang mereka yang menyelisih agama Nabi alaihi salatu wasalam, hanya dengan ini dalilnya. Ya, udah ngapain engkau suka mengkafir-kafirkan? Itu orang muslim itu. Dia coba kamu suruh ucapkan la ilaha illallah. Dia ucapkan la ilaha illallah, sudah, enggak usah. Tidak usah. Ya, memvonis dia kafir ataupun tidak usah memperingati dia dari kesyirikan, tidak perlu. Dia muslim. Ah, seperti itulah mungkin bahasanya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, walazimu qaulihim, dan konsekuensi daripada ucapan mereka ini, ucapan ulama sesat ini, ulama syayatin ini, ya, annal yahuda aslamu, bahwasanya orang-orang Yahudi juga telah berislam kalau gitu. Ya, li'annahum yaqulunaha. Karena apa? Karena mereka juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka memahami kalimat la ilaha illallah. Ya. Orang Yahudi juga kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan la ilaha illallah walaupun tidak mau beramal. Ya. Nah, walaupun tidak mau beramal dengan syariat Islam, suruh salat, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji, enggak mau dia. Tapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentu bisa orang Yahudi bisa menjadi muslim. Ya, kalau mengikuti pendapat ulama sesat tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka kita baca syarahnya sedikit dari Syekh Shalih Fauzan. Syekh akan menjelaskan apa ucapan yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala syarih hafizahullah, al-Yahudu yaqulun. Ya, orang-orang Yahudi ini mengatakan, mereka mengatakan, la ilaha illallah. Lakin lama lam ya'malu biha, saru aghlabal umamu kufran, wal'iyadu billah. Ya. Orang-orang Yahudi, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi, tatkala mereka tidak beramal dengan kalimat la ilaha illallah, syaru, jadilah mereka aghlaba, ya, aghlabal umamu kufran, wal'iyadu billah. Jadilah mereka umat yang lebih berat ataupun lebih parah kekafirannya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, ini maksudnya. Ya, orang yang Yahudi, mereka kalau diminta mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mudah bagi mereka mengucapkannya. Ya, tapi mereka tidak mau beramal dengan amalan itu, tidak mau mengamalkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang-orang Yahudi itu apa? Mereka memohon, mengharap, beribadah kepada siapa? Uzair, mereka katakan, Uzairlah ibn Allah, Uzairlah anak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Uzair, ya, para ulama khilaf tentang kondisi beliau, apakah beliau seorang nabi ataukah beliau termasuk dari kalangan orang-orang saleh. Intinya Uzair adalah orang-orang yang ya berjalan di atas Islam, ya, dan mendakwahkan Islam sebagaimana para nabi mendakwahkan, para rasul mendakwahkan Islam, mengajak kepada tauhid. Uzair tidak pernah memerintahkan orang-orang Yahudi untuk beribadah kepada dirinya. Tidak. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, maka jadilah mereka ya umat yang lebih berat parah kekafirannya karena mereka memahami kalimat la ilaha illallah tapi tidak mau mengamalkannya. Ya, sehingga mereka apa? Orang-orangnya apa? Yang maghdub bi alaihim, orang-orang yang dibenci. Ya, atas mereka. Ya, barakallahu fikum. Orang yang dimurkai atas mereka. Kenapa? Mereka berilmu tentang kalimat la ilaha illallah tapi mereka tidak mau beramal. Berbeda dengan orang-orang Nasrani. Ya, berbeda dengan orang-orang Nasara. Ya, mereka sibuk beramal tapi tidak faham ilmunya. Ya. Nah, sehingga Allah juluki dia sebagai waladhdallin. Orang-orang yang sesat. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik, kita kembali lagi kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sang penulis risalah ini. Kata beliau rahimahullah, wa aidan, dan juga ya, kufru haula'i aghladu min kufril yahudi ya bi adhafin mudha'afatin, ya a'ni al bawadiya al mutasaffin bima dzakarna, ya. Dan juga kekufuran mereka aghlab, lebih parah lagi min kufril yahudi, daripada kekafiran Yahudi, ya, yang dengan kekufuran yang berlipat-lipat, ya. A'ni, yang aku maksud, kata Syekh Muhammad bin Wahab, al-bawadi, yaitu orang-orang badui, al-mutasafina bima dzakarna, yang mana mereka memiliki sifat-sifat dengan apa-apa yang telah kami sebutkan, ya. Barakallahu fikum, masya Allah, ya. Orang-orang badui tadi lebih parah kekafirannya daripada orang-orang Yahudi, kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Dari sisi mana? Ya. Yang pertama, mereka sama. Kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka juga sama, ya, tidak mau beramal dengan apa? Syariat, yang konsekuensi daripada syariat la ilaha illallah yaitu berislam, tidak mau beramal. Ya. Sisi keparahannya dari sisi mana? Orang-orang Yahudi masih meyakini yang namanya hari kebangkitan. Ya. Mereka masih meyakini yang namanya hari kiamat. Hari kebangkitan, mereka masih meyakini. Tapi orang-orang badui ini, mereka tidak meyakini dengan hari kebangkitan. Nah, dari sisi inilah, mereka lebih parah kekafirannya daripada orang-orang Yahudi. Dan sudah tahu seperti ini, masih juga ada yang membelanya sebagai seorang Muslim. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mentahdir, memberikan peringatan dengan peringatan yang keras. Syekh menjuluki mereka ulama usyayatin. Ulama-ulama yang memiliki sifat syaitaniyah, yang selalu mengajak kepada kesyirikan, yang selalu mengajak kepada kekufuran, wa iyadz billah. Ya, barakallahu fikum. Kasih sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, jangan alergi dengan tahdir. Karena tahdir adalah fitrah manusia. Ya, fitrah manusia. Ya, seorang ayah pasti akan mentahdir suatu perkara, jangan sampai anaknya masuk kepada perkara itu. Ya, barakallahu fikum. Apalagi urusan agama. Seorang ulama mentahdir si fulan wa'allan agar umat tidak percaya kepada orang ini, tidak belajar kepada orang ini. Dan apabila dia belajar kepada orang ini, maka dia akan diajarkan kesesatan. Ya, maka kita peringati. Ya, barakallahu fikum. Dan mereka yang telah mengetahui kesesatan seseorang, maka wajib bagi dia juga memperingati. Walaupun dia juga bukan ulama. Ya. Dia sudah paham. Kelompok ini sesat, kelompok ini menyimpang. Dia sudah tahu hujahnya, dalil-dalilnya, sudah dijelaskan. Maka dia pun tidak boleh berdiam diri. Oh, sudah ada ulama, sudah saya diam diri. Tidak boleh. Tetap bagi dia memperingatkan keluarganya, saudaranya, ikhwan-ikhwannya. Ya, barakallahu fikum. Dari penyimpangan kelompok ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Walladhi yubayyinu dhalika min qissati riddati annal murtaddin ya ittaraqu fi riddatihim." Ya. Dan yang lebih jelas terhadap hal tersebut, ya. Min qissati ridda, dari kisah kemurtadan. Annal murtaddin, bahwasanya orang-orang yang murtad, iftaraqu fi riddati, mereka itu berbeda-beda. Ya, dalam keadaan murtad mereka. Mereka itu murtad dengan jalan yang berbeda. Tapi tetap satu arah, yaitu kemurtadan. Ya, ini kisah ridda, kisah di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di mana tatkala Nabi alaihi salatu wasallam, telah kita sebutkan pula kisahnya sekilas, ya, bagaimana kisah ridda, ya, sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, yang barakallahu fikum Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan para sahabat untuk memerangi mereka karena mereka telah kufur. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa minhum man kadzdzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raja'u ila ibadati al-awthan, ya. Dan maka di antara mereka yang murtad, ya, yaitu man kadzdzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang mendustakan Nabi alaihi salatu wasallam, ya, Waraja'u ila ibadatil awthan. Dan mereka kembali kepada peribadahan terhadap berhala-berhala. Ya, barakallahu fikum. Wa qalu, dan mereka mengatakan, mereka berdalil, mereka berhujjah, mereka berstatement, ya, law kana nabiyyan ma mat. Kalau seandainya dia, yang dimaksud Nabi alaihi salatu wasalam, itu nabi, seorang nabi, ma mat, dia tidak akan mati. Dia tidak akan meninggal. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini dalilnya. Jadi seolah-olah nabi itu hidup abadi selama-lamanya di dunia. Ya, tidak akan pernah mati. Ini dalilnya orang-orang yang difonis oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lainnya, orang-orang yang keluar daripada agama Islam. Barakallahu fikum. Baik. Kita baca penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Al-murtaddun la syakka fi kufrihim. Orang-orang yang murtad tidak ada keraguan lagi atas kekafiran mereka. Walam yahsul 'inda sahaba, dan tidak ada pula ataupun tidak terjadi pula perselisihan, perdebatan, ya, di kalangan para sahabat. Lam yahsul inda sahabah, ya, khilafun fi kufrihim, ya, yaitu apa, dan tidak terjadi dari sisi para sahabat, ya, khilaf, perselisihan, perbedaan pendapat terhadap apa, kekafiran mereka, tidak terjadi perselisihan. Semua sepakat, orang-orang yang setelah sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, mereka, ya, memilih kembali beribadah kepada berhala-berhala, mereka tidak ada khilaf di kalangan para sahabat, mereka itu murtad, keluar daripada agama Islam. Mereka kembali kafir, ya, setelah keimanan mereka, setelah keislaman mereka, barakallahu fikum. Wahum sinfan, dan mereka ini orang-orang murtadin ini, ya, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, terbagi menjadi dua golongan. Dibagi menjadi dua golongan. As-sinful awal, ya, jadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq tadi, ada dua golongan yang para sahabat tidak khilaf, tidak ada perselisihan tentang kemurtadan mereka. Golongan yang pertama, alladzina yaqulun, yaitu yang mana mereka berstatement, ya, law kana nabiyyan ma mat. Kalau seandainya dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang nabi, maka dia tidak akan mati. Dia tidak mati, dia tidak meninggal. Ya, nah. Wa kaunuhu mata hadza dalilun ala annahu ghairun nabi. Jadi, statement ini, ya, ya, menjadikan bahwasanya kematian daripada Nabi alaihi salatu wasallam itu menunjukkan, ya, ala annahu ghairun nabi, bahwasanya beliau bukan nabi. Ya. Jadi setelah sekian tahun, ya, orang-orang yang murtad ini berjalan, ya, mematuhi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, seketika itu mereka akan mengatakan, "Oh, meninggal juga toh. Mati juga toh. Oh, berarti selama ini saya mengikuti orang yang bukan nabi." Nah, ini maksudnya. Capek saya ibadah, capek saya mengikuti dia, capek saya berjihad bersamanya. Naam. Ya, rupanya dia bukan nabi. Kenapa? Dia meninggal kok. Dia mati kok. Ya, nabi itu super power. Ya, orangnya kuat, dia akan mati, pasti dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mungkin mati. Nah, ini. Jadi satu kalimat ini menggugurkan semua keyakinan yang pernah dia yakini dulu. Ya, barakallahu fikum. Ini golongan yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Nah, fartaddu 'anil Islam, maka mereka murtad dari Islam. Ya, mereka keluar daripada agama Islam. Li'annahum kafaru bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka kufur. Ya, mengingkari, ya, risalah kerasulan yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka kufur karena ini. Ya, seperti itu tadi gambarannya. Ya. Nah, selama ini sudah berjuang bersama Muhammad yang katanya nabi, saya beribadah, bahkan saya mungkin ada di zaman-zaman ketika di Makkah, ketika di apa boikot. Wah, subhanallah. Saya sampai memusuhi keluargaku, saya tinggalkan agama nenek moyangku demi dia. Tiba-tiba dia mati. Dia meninggal. Ya dzubillah. Ya. Berarti dia bukan nabi, capek, letih. Nah, ini contoh gambaran Dia merasa, sehingga apa? Keimanan yang dulu telah dia bangun gugur semua. Gara-gara satu kejadian ini. Ya, barakallahu. Maka tidak ada ragu, tidak ada keraguan, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan dari para sahabat. Orang yang seperti ini adalah murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, keluar daripada agama Islam. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kemudian kata kita kembali kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa minhum, dan di antara mereka, man thabata ala shahadatain walakin aqarra bin nubuwati Musailamah. Ya, Musailamah al-Kadzdzab. Barakallahu fikum. Nah, dan ya, dan di antara mereka ada yang masih kokoh ya di atas dua kalimat syahadat. Itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih kokoh lisannya, amalannya dengan dua kalimat syahadat ini. Ya. Walakin aqarra bi nubuwwati Musailamah. Akan tetapi dia menetapkan, mengakui kenabian daripada Musailamah. Musailamah al-Kadzdzab. Ya, barakallahu fikum. Ya, Musailamah al-Kadzdzab dia dari Bani Hanifah, sehingga salah satu ya orang-orang yang murtad itu banyak dari kalangan Bani Hanifah. Dari kabilahnya si Musailamah. Ya, barakallahu fikum. Ya, dari Yamamah. Ya, tempat tinggalnya di Yamamah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga itu mereka tidak pernah, barakallahu fikum, apa? Tidak pernah mendustai dua kalimat syahadat, tidak. Tapi mereka meyakini. Ya, mereka sholat, mereka puasa sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi yang membuat mereka murtad apa? Tatkala mereka meyakini Nabi membagi wilayah kenabian, membagi nubuat, membagi kenabian ya kepada Musailamah al-Kadzdzab. Ya, barakallahu fikum. Ini yang membuat mereka kufur. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tapi mereka mengakui Musailamah sebagai nabi juga, maka inilah yang membuat mereka kafir. Keluar daripada agama Islam, murtad, keluar daripada agama Islam. Nah. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ucapan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ini. Kata beliau hafizahullah, as-sinf ats-tsani, ya ini ya golongan yang kedua. Ya, tadi golongan yang pertama apa? Yaitu orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya kalau Muhammad SAW itu meninggal dunia berarti dia bukan nabi. Ini. Sehingga gugur semua amalan yang telah dia gugurkan sendiri. Semua keyakinan yang dulu pernah dia bangun. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, mereka tidak mempercayai lagi. Mereka tinggalkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala dan mereka kembali kepada peribadahan kepada agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Golongan yang kedua, as-sinfu tsani, ya, man aqarra bi syahadatain. Ya. Yang mana mereka menetapkan, orang-orang yang menetapkan dengan dua kalimat syahadat, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi mereka menetapkan ya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini keadaan mereka. Ya. Ini keadaan mereka. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini dua kalimat syahadat tersebut. Lihat. Mengucapkan dan meyakini dua kalimat syahadat. Mengakar, mereka menetapkan. Ya. Barakallahu, mengakui. Ya. Lakin aqarra bi nubuwwati Musailamah. Ya, akan tetapi dia juga menetapkan, mengakui kenabian daripada Musailamah al-Kadzdzab min Bani Hanifah, ya, min al-Yamamah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Qal, ya, dia mengatakan inna Musailamata nabiyyun, sesungguhnya Musailamah itu adalah seorang nabi. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan lagi Nabi alaihi wasallam itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagi wilayah kenabian. Ya, di Hijaz, yaitu kenabiannya Muhammad SAW. Di Yamamah, kenabiannya Musailamah. Ya, barakallahu fikum. Ada berkeyakinan seperti ini juga. Ya, barakallahu fikum. Intinya apa? Dia mengangkat Musailamah sebagai seorang nabi. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin pernah kami sampaikan pula, ya, tatkala disebutkan dalam sirah, tatkala salah seorang sahabat, ya, datang kepada Musailamah al-Kadzab yang dia belum masuk Islam ketika itu, ya, membawakan Musailamah bertanya, ya, apa yang disampaikan oleh Muhammad di Mekah sana, ya, maksudnya apa wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Kalau tidak salah, ya, wahyu yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu surat Al-Fil. Ya. Naam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhir ayat. Ini disampaikan. Oh. Kemudian dia akhirnya mengakui, Musailamah mengatakan, "Oh, saya juga." Ya. Saya juga baru saja menerima wahyu. Ya, saya juga bisa, ya, menyampaikan wahyu sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu didengarkan oleh sahabat ini. Ya, apa coba saya ingin mendengarkan? Kata dia, "Al-fil, ya, jismuhu kabir wa anfuhu tawil." Ya. Artinya tahu, ya? Gajah badannya besar, hidungnya panjang. Nah, itu. Ya. Maka tertawa sahabat ini, ya, kalau itu maksudnya apa, ya, ya, kalau bahasa anak sekarang, kalau itu nenek-nenek koprol juga tahu, nenek-nenek lagi koprol, lagi apa salto juga tahu, kalau bisa tahu gajah yang badannya besar apa faedahnya, maksudnya mereka sudah paham gajah itu besar, ya, naam, belalai, dia punya belalai, hidung yang panjang, ya, apa faedahnya dibandingkan dengan surat Al-Fil yang di mana Nabi SAW ketika itu belum dilahirkan. Ataupun di hari menjelang Nabi SAW dilahirkan. Tapi Nabi SAW tahu bagaimana peristiwa Al-Fil yang Nabi tidak menyaksikannya. Tapi Allah mewahyukannya. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Musailamah mengaku-ngaku seorang Nabi. Dan tidak sedikit disebabkan karena kematian Nabi SAW. Banyak orang-orang yang mengikuti Musailamah al-Kadzab, khususnya biasa Asabiyah, ya, daripada kabilahnya, ini yang banyak dari Bani Hanifah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kemudian, ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu taala, "Fa haula'i la tanfa'uhum syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Maka mereka ini syahadatnya, ya, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullahnya itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Dua syahadat ini tidak akan bermanfaat bagi mereka. Ya, barakallahu fikum. Idza aqarru bi nubuwwati Musailamah al-Kadzdzab falaysu muslimin. Apabila mereka mengakui, mereka menetapkan kenabian Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah sang pendusta, falaysu muslimin, maka mereka bukan muslimin, bukan termasuk orang-orang Muslim Islam. Ya, barakallahu fikum. Wa hadza bil ijma', dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya orang yang mengakui ada nabi setelah Nabi alaihi salatu wasalam, ya, maka dia telah murtad, keluar daripada agama Islam. Kenapa? Li'annahum jahadu khataman nubuwwati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menentang, ya, khataman nubuwwah, ditutupnya kenabian di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada orang yang beranggapan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia yakin terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka yakin ada nabi lain, seperti siapa di zaman sekarang? Ya, kelompok Ahmadiyah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mereka yakin, mereka bukan tidak yakin dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka yakin dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka juga mengangkat Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang Nabi, sebagai pelengkap. Ya, sebagai pelengkap kenabian. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi di antara hujjah mereka, ya, kalau seandainya ada batu bata yang dipasang, ya, ada satu celah kosong, ah, itulah Mirza Ghulam Ahmad. Ya, jadi batu bata kan yang musuh, yang menjadikan pondasi, yang menyusun sehingga kuat bangunan itu. Tapi ada satu longgar, kelonggaran itu. Ah, itulah Mirzaul Ulama, pelengkap. Mereka tidak secara lisan, mereka tidak menghinakan Nabi SAW. Mereka memuliakan Nabi SAW. Ya, tapi sadar atau tidak sadar, justru mereka telah menghinakan Nabi dengan keyakinan mereka terhadap apa? Mirza Ghulam Ahmad. Walaupun Mirza Ghulam Ahmad disebut mereka sebagai pelengkap saja, dia Nabi pelengkap, bukan Nabi yang barakallahu fikum pembawa risalah, bukan. Bukan Nabi yang barakallahu fikum, ya, naam, membawa syariat Islam. Kita tetap bersyariat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi Mirza Ghulam Ahmad ini pelengkapnya. Ya, barakallahu fikum. Maka kufurlah mereka dengan keyakinan ini, barakallahu fikum. Karena apa? Karena mereka yang menentang ditutupnya kenabian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aitu yaqul jalla wa ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat ke-40. Ya. Siapa yang tahu, santri? Ayo Rosian. Al-Ahzab ayat 40. Ayo cepat. Walakinnar. Ahsanta barakallahu fiik. Ya. Walakinnar Rasulullah khataman nabiyyin. Ya, ini dalil. Ya, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan penutup para nabi. Orang yang meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, mereka mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Wasaddaqu al-mutanabbi al-kadzib. Dan mereka membenarkan orang-orang yang mengakui nabi. Ya, lagi pendusta, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi inilah ya yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan tentang kemurtadan daripada orang-orang yang barakallahu fikum yang difonis murtad dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq di masa riddah tersebut, barakallahu fikum. Ya. Nanti insyaallah taala ada satu golongan, kan waktu itu kita sebut tiga golongan ya. Ya, golongan pertama orang-orang yang kembali kepada penyembahan berhala, golongan yang ketiga ini yaitu orang-orang yang meyakini Musailamah sebagai nabi. Golongan yang kedua, yang di tengah-tengah, golongan yang mereka tetap meyakini Nabi SAW sebagai seorang nabi dan tidak mau mengakui Nabi Musailamah Al-Kadzdzab sebagai seorang nabi, tapi tidak mau membayar zakat. Ya, tidak mau membayar zakat. Ya, sampai-sampai Umar sempat bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq sebelum memvonis. Ya, naam. Artinya apa? Ya, butuh ilmunya terlebih dahulu. Mereka ini mengucapkan dua kalimat syahadah. Ya, mereka ini tidak termasuk dua golongan tadi. Ditanya, bukan Umar barakallahu fikum berselisih pendapat dengan Abu Bakar, tidak. Umar juga sependapat dengan Abu Bakar, tapi sebelum Abu Bakar memvonis, Umar tanya dulu. Ya, dan insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala. Ya. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.